Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-26 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita telah memasuki bab al-wakalah di halaman 94. Pada bab al-wakalah ini, bab wakalah, perwakilan atau pewakilan, ada 14 pembahasan yang kita garis bawahi dari uraian penulis rahimahullahu taala. Yang pertama, definisi wakalah. Nah, wakalah secara bahasa masdar dari wakil. Bisa dibaca wakalah, bisa dibaca wikalah. Bisa dipathah dan bisa dikasrah. Masdar dari wakil yang bermana at-tafwid wal-hifd, menyerahkan dan menjaganya. Jadi kalau saya katakan wakal tu amru ilaihi, saya wakilkan perkara kepadanya, artinya saya serahkan perkara tersebut kepadanya. Dan secara istilah wakalah, istinabatu jaizit tasarruf mithlahu fima tadkhuluhu niyabah. Ya, wakalah adalah mengangkat jaiz at-tasarruf, orang yang dianggap boleh perbuatannya. Dia mengangkat yang semisal dengannya pada hal-hal yang mungkin untuk digantikan. Pada hal-hal yang mungkin untuk digantikan. Baik. Tentang jaizat tasarruf sudah berulang ya. Dan kata jaizat tasarruf ini berulang di pembahasan, di beberapa pembahasan di muamalat. Seorang yang dikatakan jaizat tasarruf kalau dia mengumpulkan 4 sifat. Yang pertama, dia seorang yang bebas. Yang kedua, orang yang balik. Yang ketiga, dia seorang yang akil. Dan yang keempat, dia adalah seorang yang rasyid. Ya, rasyid artinya dia pandai menggunakan barang, bukan safi. Baik, ini yang dikatakan jaiz at-tasarruf. Boleh dia berbuat, boleh dia bertransaksi. Ya. Kemudian di definisi, wakala itu hanya pada hal-hal yang mungkin untuk diwakilkan, mungkin untuk digantikan. Dan ini akan disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Iya. Pembolehan wakala, mewakilkan, adalah hal yang diterangkan kebolehannya dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Ashabul Kahfi. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah. Kirimlah salah seorang di antara kalian membawa mata uang perak ini ke Madinah. Jadi wakilkan untuk berbelanja. Dan juga ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Harun, "Ukhlifni fi qaumi," gantikan aku di tengah kaumku. Iya. Adapun di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan tawkil ini. Beliau mewakilkan sejumlah pekerjaan. Beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih badana unta-unta beliau. Sudah berlalu kisah Urwah Ibn al-Ja'ad yang disuruh membeli kambing. Iya, diberi satu dinar oleh Nabi untuk membeli seekor kambing oleh Urwah. Dibeli dua kambing dengan satu dinar, kemudian dia jual lagi yang satunya. Lalu dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing dan satu dinar. Iya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Unais untuk mengecek istri dari orang yang datang kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta orang lain yang mengadukan bahwa si perempuan tersebut berzina. Nabi berkata, "Ugdu ilaiha ya Unais, ini atarafat farjumha." Pergilah kamu ke perempuan tersebut, kalau dia mengaku maka rajamlah dia. Jadi diwakilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula beliau wakilkan Ibn Lutbiyah ke Bahrain untuk mengambil jizyah. Dan banyak lagi ya di hadith-hadith bentuk-bentuk dari pewakilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di dalam mewakilkan ini, ya tentunya banyak dari manfaat dan keperluannya di tengah manusia. Karena itu dari keindahan dari syariat kita, diterangkan hukum-hukum yang berkaitan tentang wakalah. Baik. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah syarat pembolehan. Itu pada ucapan beliau, wahiya jaizatun fi kulli ma tajuzu an-niyabatu fihi. Wakal itu boleh pada hal-hal yang boleh untuk diwakilkan. Ya, jadi pembolehannya itu syaratnya pada hal-hal yang boleh di apa? Diwakilkan. Nah, dan ini salah satu syarat pembolehan. Salah satu syaratnya. Nah, wakalah dibolehkan dengan beberapa syarat. Salah satunya pewakilannya pada hal yang mungkin untuk digantikan. Yang kedua, ditentukan wakil tersebut. Wakilnya ditentukan. Dan syarat yang ketiga, wakil dan orang yang diwakilkan, dua-duanya jaizut tasarruf. Dan yang keempat, wakalanya pada sesuatu yang dimaklumi. Wakalanya pada sesuatu yang dimaklumi. Ini empat syarat dari pembolehan wakalah. Baik, kita kembali ke pembahasan. Wakalah itu pada hal-hal yang mungkin untuk digantikan. Ya, pada hal-hal yang mungkin untuk digantikan. Jadi ada perkara yang mungkin untuk digantikan, menerima penggantian. Ada di dalam ibadah seperti zakat, ada di dalam akad seperti jual beli, sewa menyewa, menikahkan, mentalak, menghibahkan, bersedekah, khulu', suluh, meminjamkan, ya, mengambil hak, mewakilkan dalam khusumah, menggadaikan, mewakilkan dalam permohonan syufa'ah. Nah, ini beberapa bentuk dari wakalah yang diperbolehkan. Sebab itu amalan mungkin untuk digantikan. Ya, dan wakalah tidak bisa di dalam hal yang berkaitan dengan ibadah seperti keimanan, seperti sholat, seperti taharah. Sebab tidak mungkin seorang berkata, ya fulan, tolong sholatkan saya sholat duhur. Ya, saya wakilkan kamu melakukan sholat apa? Sholat duhur. Ya, ini hal yang tidak mungkin. Demikian pula dalam sebagian akad, tidak syah padanya wakalah. Seperti pada zihar, pada sumpah, pada li'an, pada nadar. Ya. Nah, ini tidak menerima wakalah. Jadi secara umum bahwa wakalah itu pada hal-hal yang mungkin saja. Masuk di dalamnya apa? Masuk di dalamnya penggantian atau pewakilan. Nah, baik. Sebagian ulama merinci dalam masalah yang mana yang mungkin dan mana yang tidak. Ya, mereka katakan bahwa amalan terbagi dua. Yang pertama ada yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Nah, yang terkait dengan hak-hak Allah terbagi dua. Ada yang mungkin untuk diwakilkan dan ada yang tidak mungkin diwakilkan. Iya. Ada yang mungkin diwakilkan dan ada yang tidak mungkin diwakilkan. Baik. Jadi yang mungkin diwakilkan yaitu kaitannya dalam harta seperti zakat, sedekah, kafarah. Ini mungkin diwakilkan di dalam mengambil zakat tersebut, di dalam membaginya. Ada yang tidak terima pewakilan. Ini pada ibadah badan yang sifatnya mahdhah. Ibadah badan yang sifatnya mahdhah seperti wudu, salat, puasa, i'tikaf dan semisal itu. Adapun haji, ini boleh ada pewakilan, ada niabah, tapi syaratnya satu. Ya, apabila orang yang diwakili apa? Tidak mampu sebagaimana yang telah berlalu pembahasan haji. Kemudian yang kedua dari hal yang diwakilkan adalah hal yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Nah, hak-hak anak Adam ini, yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam ini terbagi dua juga. Yang pertama ada yang berkaitan dengan diri si pelaku sendiri. Seperti hudud, kisas. Ya, seorang membunuh misalnya, maka tidak mungkin dia wakilkan ya. Ya fulan, saya wakilkan kamu ya untuk menjalani hukum kisas. Ya, maksudnya si fulan yang dibunuh. Ya, itu tidak mungkin ya, sebab ini berkaitan dengan diri si pelaku sendiri. Ya, kemudian kaidah umumnya kalau berkaitan dengan anak Adam, pada amalan-amalan yang berkaitan dengan perbuatan anak Adam itu, maka ini boleh dimasuki padanya pewakilan. Kalau berkaitan dengan perbuatannya, tidak harus pada dirinya sendiri. Baik, ini diantara ukuran dan ketentuannya. Sehingga mudah untuk mengukur yang mana yang boleh diwakilkan dan yang mana tidak boleh. Baik. Kata Ibnu Qudamah, wa hiya jaizatun fi kulli ma tajuzu an-niyabatu fihi. Iya. Ini syarat ya. Kemudian syarat berikutnya, kata Ibnu Qudamah, idza kana al-muwakkilu wal wakilu mimman yasihhu dhalika minhu. Apabila orang yang mewakilkan dan si wakilnya sendiri, iya, dari orang yang syah melakukan hal ini. Ya, ini kita bahasakan tadi dengan bahasa apa tadi? Jaiz at-tasarruf. Ya, seorang dikatakan jaiz at-tasarruf, berapa syarat tadi? Ada empat. Yang pertama, bebas. Kedua, balik. Tiga, akil. Keempat, rasyid. Baik. Jadi, muwakil dan wakil, mimman yasihhu dhalika minhu. Hal yang syah darinya. Kalau tidak syah, enggak boleh diwakilkan. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian beri kepada sufaha, orang yang tidak pandai menggunakan harta, memegang harta, jangan berikan harta-harta kalian kepada mereka. Jadi larang memberikan harta itu, mewakilkannya kepada mereka. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa wakalah itu adalah wakad akad jaiz. Kata beliau, wahia akdun jaizun. Dan wakala adalah akad jaiz. Apa artinya akad jaiz? Sudah berlalu kan semalam? Saya terangkan bahwa akad terbagi dua. Dari sisi kemestiannya. Terbagi dua. Yang pertama kata apa? Lazim. Yang kedua akad jaiz. Jadi kalau dikatakan jaiz, maksudnya salah satu dari keduanya boleh membatalkan. Boleh membatalkan dari akad tersebut. Jadi si muwakil yang mewakilkan boleh dia batalkan. Orang yang diwakilkan kalau dia berhenti dan memutuskan juga diperbolehkan. Jadi akad jaiz. Iya. Jelasnya? Jadi salah seorang dari dua belah pihak boleh membatalkan, memutuskan walaupun pihak yang lainnya tidak ridha. Pihak yang lainnya tidak riba. Baik. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian pembahasan berikutnya, beberapa pembatal wakalah. Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa tabtulu bimauti kulli wahidin minhuma. Dan wakalah itu batal dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan meninggalnya salah satu dari keduanya. Jadi kalau si muwakil meninggal, maka sini batal wakalahnya. Sebab harta si muwakil bukan harta dia lagi, keluar dari kepemilikannya. Masuk ke dalam harta siapa? Ahli warisnya. Karena itu tidak syah pewakilan di sini, sebab sudah beda pemiliknya. Sudah beda pemiliknya. Demikian pula kalau si wakil meninggal tentunya, ini sudah tidak ada lagi wakalahnya. Ini dimaklumi. Tapi yang kedua, wakalah itu batal wa faskhihi laha. Kalau dipaskh, diputuskan, apakah yang memutuskannya wakil atau yang memutuskannya siapa? Muwakil. Ini dari hal yang tidak ada silam pendapat. Berikutnya wa jununihi. Dan apabila dia apa? Ya, tidak waras. Kalau misalnya ada yang tidak waras dari keduanya, maka di sini batal sudah wakalahnya, karena syarat wakalah harus jaiz at-tasarruf. Baik, kemudian wal hajari alaihi lisafahi. Dan juga yang membatalkan kalau dia dihajar karena safahnya. Karena dia safih. Kemarin saya sebutkan bahwa hajar terbagi dua. Ada hajar apa? Limaslahati nafsihi, ada hajar untuk maslahat dirinya sendiri. Ini orang-orang yang safih ya. Dia dihajar untuk maslahat dirinya sendiri. Yang kedua ada yang dihajar untuk maslahat siapa? Orang lain. Iya. Baik, di sini penulis hanya membatasi orang yang dihajar karena safihnya saja, karena maslahat dirinya sendiri saja. Artinya kalau dia dihajar karena apa? Karena maslahat orang lain, wakalah tidak batal. Iya. Wakalah tidak batal. Kenapa? Sebab si pemilik masih jaizut tasarruf. Dia masih berakal. Masih bisa berbuat. Melakukan tindakan. Iya. Jelas ya? Berbeda kalau dia safih. Nah, ini tidak terpenuhi syarat jaizut tasarruf. Baik. Jadi ini empat hal disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Hal-hal yang membatalkan apa? Membatalkan wakalah. Yang pertama kalau meninggal tadi, yang kedua kalau dibatalkan, yang ketiga kalau apa? Tidak waras, yang keempat kalau apa? Dihajar. Karena safaha. Baik, selesai sudah beberapa pembatal wakalah. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan bahwa akad wakalah adalah sama dengan akad syirikat, musaqah, muzara'ah, ju'alah dan musabaqah. Kata Ibnu Qudamah wa kadzalika asy-syarikatu wal musaqatu wal muzara'atu wal ju'alatu wal musabaqatu. Demikian pula dalam syarikat, dalam musaqah, dalam muzara'ah, dalam ju'alah, dalam musabaqah. Ya, secara umum bahwa pada lima hal ini, ya, pada lima hal ini akadnya tetap syah dan menjadi batal dengan empat hal yang disebut. Menjadi batal dengan apa? Empat hal yang disebut. Maka ingat saja, pembatal-pembatal akad ju'ala, akad wakala empat ini akan berlalu nanti lima pembahasan. Di semua pembahasan itu pembatalnya juga sama di sini. Jelas ya? Pembatalnya sama. Seperti akad wakala. Baik. Selesai. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan pembahasan ketujuh, wakil bertindak sesuai dengan izin wakala. Ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa laysa lil wakili ay yaf'ala illa ma tanawalahu al-ithnu lafdan aw 'urfan. Ya. Tidak boleh bagi si wakil untuk mengerjakan sesuatu kecuali apa yang dicakup oleh izin. Secara lafaz maupun secara apa? Secara 'urf. Jadi si wakil dia boleh berbuat bertindak sesuai dengan lafaz. Ya, sesuai dengan izinnya. Izinnya bagaimana? Nah, itulah cakupan pembolehannya. Kalau izinnya mutlak, mutlak pula. Kalau izinnya terbatas, terbatas pula. Nah, idin ini secara lafaz maupun secara apa? Secara urf. Jadi kalau dia katakan misalnya bahwa saya wakilkan engkau untuk menjualkan baju. Ya. Ini, maka dia hanya diizinkan menjual saja. Ya. Dan yang dia jual hanya baju saja. Sesuai dengan konteks apa? Lafaz. Baik. Demikian pula apa yang berjalan secara urf. Apa yang berjalan secara apa? Secara urf, secara kebiasaan. Iya. Secara kebiasaan. Kalau misalnya dia katakan, tolong jualkan mobilku ini. Iya. Nah, dia terangkan apa? Jualkan bagaimana? Cara cash kah? Kredit kah? Kontan kah? Ya. Maka biasanya ini kembali kepada urf. Urfnya seorang kalau dikatakan jualkan mobilku ini, umumnya yang diinginkan adalah apa? Jual secara cash, kan begitu? Baik. Jadi ini kembali kepada idin. Si wakil tidak boleh bertindak kecuali kepada apa? Kembali kepada hal yang diidinkan. Ini dari ketentuan pentingnya di dalam wakalah. Kemudian Ibnu Qudama jelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh mewakilkan orang lain tanpa seizin mewakil. Kata beliau, walaisa lahu tawkilu ghairihi. Tidak boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya saya wakilkan sebuah pekerjaan kepada si A, kemudian si A dia wakilkan lagi kepada si B. Ya. Ini boleh atau tidak? Ibnu Qudama di sini menegaskan tidak boleh. Jelas ya, tidak diperbolehkan. Tapi ini tentunya ada rincian ya di bawahnya. Pertama kita katakan kalau si muwakil melarang. Kalau ada tegas dia melarang, maka asalnya haram untuk mewakilkan kepada orang lain. Tidak boleh dia wakilkan kepada apa? Orang lain. Yang kedua, kalau si muwakil sendiri mengizinkan. Jadi si muwakil mengizinkan. Dia katakan kepada si A, tolong belikan baju saya ini. Kalau kamu capek, sudah menjual, tidak apa-apa kamu, cari orang yang menggantikan. Ya, maka di sini dia izinkan untuk apa? Diganti. Ini tidak ada masalah. Selebihnya masalah boleh atau tidaknya ini kembali kepada urf. Ya. Kembali kepada urf. Jelas ya? Jadi kalau misalnya saya berkawan dengan apa namanya? Seorang yang memiliki kedudukan misalnya. Anggaplah saya berkawan dengan seorang kepala, seorang pemimpin atau seorang pemerintah. Terus saya katakan, tolong rumah saya dirawat. Ya. Saya wakilkan rumah saya, apa? Dirawat. Apakah artinya dia sendiri yang ke rumah membersihkan rumah? Ya. Mengunci rumahnya. Sebab kalau saya katakan, tolong dirawat rumah saya. Kepada orang yang kedudukannya seperti ini. Itu maksudnya, dia yang mengurusnya. Mungkin saja dia wakilkan orang lain, dia pekerjakan orang lain untuk apa? Merawatnya. Maka hal yang seperti ini kadang urf bisa masuk di dalamnya. Tapi secara umum kaidahnya memang seperti yang disebut oleh Ibnu Qudama, bahwa tidak boleh dia wakilkan. Ya. Kecuali kalau apa? Ada izin dari si muwakil. Baik. Berikutnya kata Ibnu Qudama, wala syara'u min nafsihi. Ini pembahasan wakil. Ya, seorang wakil tidak boleh bertransaksi sampai seizin muwakil. Nah, ini sudah ya. Pembahasan berikutnya tentang bila muwakil membeli sesuatu tanpa izin. Sebentar. Kita di pembahasan, masih di pembahasan 9 ya. Seorang wakil tidak boleh bertransaksi tanpa seizin muwakil. Kata Ibnu Qudama, wasyira'u min nafsihi wal bai'u laha illa bi idzni muwakkilihi. Demikian pula tidak boleh dia beli untuk dirinya sendiri. Tidak boleh juga dia jual untuk dirinya sendiri kecuali dengan idzin muwakkilnya. Ini dia transaksi untuk dirinya sendiri. Ya, apakah dibolehkan atau tidak? Jawabannya tidak dibolehkan. Sebab dia hanya wakil. Kecuali kalau diizinkan, tidak ada masalah. Ya. Ini penting ya. dia statusnya sebagai apa di situ? Iya. Kalau misalnya seorang bekerja di sebuah toko, kemudian jadi dia sebagai wakil di situ bekerja. Iya. Dia bekerja sebagai wakil. Nah, maka asalnya dia kalau ingin beli sesuatu untuk dirinya sendiri, harus dia minta izin kepada siapa? Wakilnya. Sebab kalau tidak, akan ada tuhmah, tuduhan pada dirinya atau kecurigaan. Ya, kecuali kalau sedia diizinkan. Misalnya pemilik toko berkata kalau barang itu semuanya ada labelnya di situ, ya beli saja dengan harga sesuai dengan labelnya. Ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Karena itu disyaratkan harus ada izin dari muwakil. Nah, tidak boleh dia membeli kecuali dengan izin muwakil. Demikian pula tidak boleh dia menjual. Ya. Kecuali dengan izin si muwakil. Baik. Berikutnya tentang wakil bila membeli sesuatu tanpa izin. Ya. Dia pakai harta yang diberikan oleh muwakil, terus dia beli sesuatu tanpa diizinkan. Kata beliau, wa in ishtara al insanu ma lam yu'dan fihi fa ajazahu jaza wa illa lazima man ishtarahu. Iya. Baik. Kata beliau, wa in ishtara li insanin ma lam ya'dan lahu fihi fa ajazahu jaz wa illa lazima man ishtarahu. Kalau misalnya dia beli sesuatu untuk seseorang, hal yang tidak diizinkan baginya, lalu dia bolehkan, maka hal tersebut boleh. Kalau tidak, nah dia yang wajib membelinya. Ini contohnya kisah siapa? Urwah ibn al-Ja'ad al-Bariki, yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 dinar. Ya, pesannya dalam pewakilan apa? Izinnya? 1 dinar ini untuk apa? Untuk beli seekor kambing. Tapi oleh Urwah tidak. Tidak beli seekor kambing. Dia beli 2 ekor kambing. Kemudian yang satunya dia jual. Iya. Satunya dia jual, laku harganya berapa? 1 dinar juga. Maka dia pulang kepada Nabi SAW membawa uang 1 dinar. Dan membawa kambing. Iya. Jelas ya? Hal yang seperti ini, walaupun dia tidak ada izin, ya, tapi biasanya ini diridhoi oleh orang yang mewakilkan atau tidak? Hah? Diridhoi oleh orang yang mewakilkan. Karena itu setelah itu Nabi mendoakan untuk Urwah. Barakallahu laka fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi engkau pada transaksi yang dilakukan oleh tangan kananmu. Safqati yaminik. Yang dilakukan oleh tangan kananmu. Nah. Baik. Jadi kalau dibolehkan oleh si muwakil tidak ada masalah. Tapi kalau si muwakil berkata, oh saya tidak suruh kamu beli. Ya. Si muwakil tidak mau. Misalnya. Kalau keadaannya seperti ini, apa kemestiannya? Kata Ibnu Qudama, lazima man ishtarahu. Yang menanggungnya adalah si wakil yang membeli. Ya, kalau dia sebeli itu, dan si muwakil tidak mau, berarti si muwakil boleh untuk tidak mengambilnya. Dan itu menjadi tanggung jawab siapa? Si wakil yang membeli tanpa izin ini. Baik. Harus dia bayar dari uangnya sendiri. Tidak boleh dia bayar dari uangnya siapa? Al-muwakil. Sekiranya ini jelas ya. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan tentang dhaman terhadap wakil jika terjadi perugian. Kata beliau rahimahullah, wal wakilu amin wala dhaman alaihi fima yutlifu idza lam yata'adda. Dan wakil itu adalah amin, orang yang terpercaya. Iya. Tidak ada dhaman, tidak ada penggantian kewajiban dia mengganti pada kerugian yang dia lakukan, idza lam yata'adda. Ini syaratnya ya, secara umum. Ya, dan ini berlaku pada banyak tempat, bukan di sini saja. Kalau dia tidak apa? Hah? Tidak melampaui batas. Kalau dia tidak melampaui batas. Iya. Baik. Jadi kalau dia melampaui batas, terjadi perugian karena dia menelantarkan, dia lalai, ya, maka dia menanggung hal tersebut. Wakil yang menanggung, ya. Iya. Baik, ini ketentuannya, ya. Kemudian berikutnya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya, wal qawlu qawluhu fir raddi wat talaf wa nafi at-ta'addi. Ya, tentang ucapan seorang wakil diterima pada pengembalian perugian penafian tentang pelampauan batas. Kata Ibnu Qudamah, ucapan di dalam hal tersebut yang dipegang adalah ucapannya si wakil dalam hal mengembalikan, dalam hal perugian, dalam hal penafian pelampauan batas. Jadi kalau misalnya barang harta sudah dikembalikan, si wakil bertanya, mana barangnya? Kata wakil, saya sudah kembalikan. Iya. Maka yang diterima di sini ucapannya siapa? Ucapannya si wakil. Sebab dia dipercaya dalam hal ini, diterima. Kalau dikatakan dia sudah kembalikan, ya, dikembalikan. Kecuali kalau si wakil punya bukti bahwa belum dikembalikan, itu lain lagi masalahnya, ya. Demikian pula kalau rugi, perugian, terjadi perugian. Mana barangnya? Dikatakan hilang atau rusak. Maka asalnya diterima dari dia. Iya. Demikian pula kalau dia katakan, ini terjadi karena begini, dia sebutkan kejadian di luar kesengajaan. Tidak ada pelampauan batas. Maka diterima ucapannya siapa? Ucapannya si wakil. Iya. Ucapan si wakil diterima. Ya, tapi tentunya dimaklumi, ya, bahwa bukan artinya ucapan si wakil diterima, bukan artinya tidak dimintai kejelasan. Iya. Tidak dimintai kejelasan. Kalau dikatakan, mana barangnya? Oh, dia bilang hilang. Tidak mungkin kita langsung terima. Tapi kita tanya, hilangnya di mana? Ya, bagaimana hilangnya? Nah, dari sini diperjelas sehingga bisa diketahui kebenaran dari ucapan si wakil. Kalau memang sudah tidak ada bukti, ya, tentang barang tersebut dan memang hilang, ya, maka asalnya diterima ucapan siapa? Si wakil. Ini pokoknya, ya. Kemudian kata beliau, ya, kata Ibnu Qudamah, wa idza qadad daina min ghairi bayyinatin dhamin. Ya. Dan apabila si muwakil ini atau si wakil ini membayar hutang muwakil tanpa bukti, maka dia harus mengganti. Misalnya si muwakil punya toko. Ya. Toko itu ada beberapa nota yang harus dibayar tunggakan. Dan dia sudah percayakan kepada si wakil. Kalau ada harga barang masuk, ada keuntungan, bayar saja. Ya. Jelas, ya? Si wakil berkata, saya sudah bayar. Ternyata, si pemilik barang masih menagih. Ya. Maka di sini tentunya ada yang tidak beres. Iya kan? Apakah si pemilik barang yang tidak beres, atau si wakil yang tidak apa? Tidak beres. Maka si wakil diminta bayyinah, diminta kejelasan. Kalau dia bawakan nota ini, bukti saya sudah bayar, sudah, selesai. Tapi kalau tidak, andai kata misalnya dia tidak punya bukti, ya, dan setelah itu dituntut di pengadilan dan ternyata bahwa pemilik barang harus dibayar, maka di sini yang membayarnya adalah si wakil. Karena dia yang teledor, harusnya ketika dia membayar, dia apa? Dia minta nota. Dia minta bukti. Ya. Dan ketika tidak ada buktinya, ini berarti dia keteledoran berasal dari dia. Nah, ini pendapat sebagian ulama, ya. Dan sebagian ulama yang lain, ada yang berpendapat bahwa cukup si muwakil ini, si wakil ini, dia bersumpah bahwa dia sudah membayarnya. Nah, kalau dia sudah bersumpah, bagaimana yang telah lalu, yang diterima adalah ucapan si wakil. Baik, ini pendapat sebagian ulama, ya. Cuman dalam hal-hal yang seperti ini, ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini lebih dekat. Cuman ini terkait bukan dengan masalah, sebagian masalah yang sifatnya khusus pada orang itu sendiri, tapi kadang juga berkaitan dengan peradilan dan yang semisal dengan itu. Baik, kayak ini kalau disyaratkan, ya, harus ada bayyinah, Maka ini perkara yang penting. Selesai sudah ya, dan terakhir di sini tentang mengambil upah dalam wakalah. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu tawkil biju'lin, dan boleh tawkil itu dengan ju'l, maksudnya dengan upah. Ya, tawkil itu dua macam ya, boleh biju'l dengan upah, wa bighairihi, dan boleh tanpa upah. Boleh tanpa apa? Tanpa upah. Ya. Atau boleh dengan bentuk tanpa upah, tapi dengan bentuk mirip upah. Baik, kalau dengan upah misalnya, itu yang akad yang biasanya orang-orang yang bekerja di toko-toko atau di apa namanya, dia menjualkan barang ya sebagai sales. Nah, dia melakukan tersebut digaji bulanan atau ditentukan apa namanya upahnya, hadiahnya. Kalau dia menjual barang ini dikasih upah sekian atau dikasih apa namanya keuntungan sekian, iya, maka dijual dengan jual, boleh dengan upah. Dan kadang tanpa upah boleh, seperti Urwa al-Bariki yang sudah terangkan, dia membeli kambing untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak mengambil upah. Nah, dan boleh juga kalau dia berkata misalnya, Ibnu Qudamah kasih contoh di sini, falau qala bi hadza bi asyrah fama zada faraka sah. Kata Ibnu Qudamah, kalau misalnya dia berkata kepada si wakil, muwakil berkata, wahai wakil, jual barang ini 10. Ya. Jual barang ini 10. Kalau kamu jual lebih dari 10, yang lebihnya adalah milik kamu. Jelas ya? Misalnya dijual 15, sudah 15. Berarti 5 merupakan apa? Upahnya sebenarnya, tapi bukan langsung ditetapkan. Tapi dengan cara apa? Dilakukan apa namanya murabaha pada barang tersebut. Jadi tampak dari sini ya, bahwa istilah wakalah ini kadang bisa masuk ke dalam sejumlah perkara. Ya, kadang dikatakan pegawai, muwadhdhaf dan seterusnya, tapi akadnya bisa masuk dalam bentuk wakalah. Ya. Dan ini pentingnya kita mengenal ketentuan-ketentuan syar'i supaya di dalam akad-akad itu seorang tidak terkecoh dengan apa? Dengan zahir dari akad, tapi dia melihat hakikat dari akad itu apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud dari akad tersebut. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Wakalah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah kepada pembahasan berikutnya. Oh, tadi ada satu kalimat saya lupa baca ya. Idza qadad dain bi ghairi bayyinatin dhamin illa ay yaqdiyahu bi hadratil muwakkil. Tentang masalah wakil membayar hutang wakil itu tadi. Jadi kalau dia melunasi tanpa bayina, tanpa bukti, dia harus apa tadi? Hah? Harus menjamin, memberikan dhamanan. Kecuali kalau dia bayar dihadiri oleh siapa? Si wakil. Kalau wakil hadir sudah beres, selesai masalahnya. Ya. Baik. Bab berikutnya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, babu asy-syarikah. Babu syarikah. Bisa juga dibaca babu syirkah. Dua bacaan. Syarikah dan syirkah. Iya. Nah ini kalau dikatakan syarikah, kaitannya dengan percampuran antara dua hal. Ya. Bersyirikat dalam sesuatu. Dua orang bersyirikat dalam sesuatu. Jelas ya? Baik. Dan secara istilah, ya, karena di dalam istilah fuqaha, syirikat itu ada dua macam. Ada syirkatu akdin, dan ada syirkatu mulkin. Ada syirikat akad, dan ada syirikat kepemilikan. Iya. Dan yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah di sini, di pembahasan syirikat, ini syirikat apa? Syirikat akad ya. Yang beliau akan bahas di sini berkaitan dengan akad-akad syirikat. Kalau syirikat kepemilikan, itu dalam hak kepemilikan, warisan misalnya. Ketika ada warisan, bersyirikat di situ ahli waris. Syirikat dalam apa? Kepemilikan. Iya. Baik. Sama-sama membeli budak misalnya. Itu syirikat dalam kepemilikan. Sama-sama beli hewan, udhiyah. Syirikat dalam kepemilikan. Baik. Dan syirikat yang dibahas di sini, sekali lagi syirikat apa? Syirikat akad. Jadi kalau kita kasih definisi, Ya, definisinya untuk syirikat semuanya, al-ijtima bistihqaqin au tasarrufin. Berkumpul di dalam kepemilikan hak atau di dalam keberhakan bertindak. Iya. Jadi dalam istihqaq kepemilikan, dua orang bersyirikat dalam kepemilikan. Ya, sama haknya dalam memberi, mewarisi, menghibahkan, mewasiatkan. Atau dalam tasarruf, keberhakan bertindak. Inilah dua orang bersyirikat dalam harta. Atau bersyirikat dalam sesuatu. Sama-sama punya hak bertindak. Menjual, membeli, atau yang semisal dengan itu. Nah, dan ini syirikat inilah yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita di sini. Baik. Bab syarikat. Iya. Dan ini definisinya ya. Tentang syarikat, dia adalah sebuah hal yang dijelaskan oleh syariat tentang kebolehannya. Kebolehan syarikat diterangkan di dalam Al-Quran. Wa inna kathiran minal khalatai layabagi ba'duhum ala ba'd. Iya. Ayat di surah Sad. Dan banyak dari al-khulata orang yang bercampur hartanya. Sebagian dari mereka sewenang-wenang terhadap sebagian yang lainnya. Jadi dalam ayat disebutkan tentang sebagian orang yang bersyirikat, tapi sewenang-wenang atas sebagian yang lainnya. Maka dari konteks ayat ini secara umum disinggung bahwa bersyirikat itu boleh. Hal yang dimaklumi kebolehannya. Hanya saja jangan sampai sebagian dari anggota syirikat mendzalimi yang lainnya. Baik. Iya. Juga bisa diambil ya dari ayat yang kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau mereka lebih daripada itu, maka mereka bersyirikat dalam sepertiga. Nah. Dan hadis-hadis tentang syirikat akan disebutkan sebagiannya di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan sepakat para ulama secara umum bahwa persyirikatan adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan bentuk-bentuk syirikat. Beliau terangkan wahiya ala arba'ati adrubin. Bahwa syirikat itu terbagi berapa? Terbagi empat. Nah, ini secara umum ya. Pembagian dari Ibnu Qudamah. Ya. Ibnu Qudamah di sini tidak menyebutkan syirikat jenis yang kelima. Ada syirikat jenis yang kelima namanya syarikah al-mufawadah. Iya. Syirikat al-mufawadah. Ibnu Qudamah hanya menyebut empat saja. Ya, al-mufawadah ini insyaallah nanti kita sebutkan nanti di akhir ya. Ya, jadi secara global bahwa Ibnu Qudamah rahimahullah hanya menyebut berapa? Empat syirikat. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, syarikatul inan, ini yang pertama. Syarikat apa? Al-inan. Bisa dibaca al-inan, bisa dibaca al-unan. Bisa dikasro, bisa dibammah. Ya, walaupun lebih masyhurnya dikasro ya. Ya. Dan inan itu artinya dia sandarkan sesuatu kepada jenisnya, itu inan. Nah. Baik. Apa makna syarikat inan? Ibnu Qudamah terangkan maknanya. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hiya ay yashtarika bima alayhima wa badanayhima. Syarikat inan itu keduanya bersyarikat dengan hartanya dan dengan apa? Dengan badannya. Jadi dua orang yang bersyirikat misalnya, atau tiga orang yang bersyirikat. Mereka yang bersyirikat, semuanya punya modal harta, dan semuanya punya modal apa? Tenaga. Jadi modalnya dua sekaligus. Harta dan apa? Tenaga. Si A dan si B, iya, bersyirikat dalam sebuah proyek. Masing-masing memiliki 5 juta. Jadi modal semuanya berapa? 10 juta. Dan di dalam proyek itu dua-duanya bekerja. Maka ini disebut dengan nama syarikat apa? Syarikat al-inan. Baik. Ya, dan syarikat al-inan ini hal yang diperbolehkan. Ya. Hal yang diperbolehkan. Karena telasyah ya dari apa namanya? Baik akan disebut nanti sebagian hadis kalau belum kudama. Benda berulang. Ya. Jadi tampak dari definisi yang disebut oleh Ibnu Qudama tentang syarikat Al-Inan ini, bahwa pada syarikat Inan, ya, yang pertama, ya, setiap dari keduanya ada harta di dalamnya, modal harta, dan ada modal apa? Modal tenaga. Ya, ada modal tenaga di dalamnya. Baik. Jadi itu ya ketentuan khususnya untuk ini, untuk syarikat Al-Inan. Adapun ketentuan umum dalam syarikat nanti akan datang ya. Ya, akan datang nanti kita tambah, akan datang dari uraian Ibnu Qudamah pembahasan ketentuan umum lagi dalam syarikat. Baik, kemudian kata Ibnu Qudamah, syarikat yang kedua, syarikat apa? Syarikat al-wujuh. Ya. Syarikatul wujuh itu apa? Ya, kalau dikatakan syarikatul wujuh, syarikat apa? Wajah-wajah. Tapi wajah yang dimaksud sini jah. Ya. Wibawa seseorang, kedudukannya, kehormatannya. Nah, itu wujuh namanya. Jelas ya? Baik. Nah, ini dihitung modal. Iya. Karena ada sebagian orang, dia tidak ada modal duit. Tidak ada modal tenaga. Tapi dia punya apa? Punya kedudukan. Iya. Punya jah di sebagian orang. Maka dia misalnya datang ke suatu tempat atau kepada pedagang, terus dia minta barang, dia akan diberi barang. Jelasnya dia punya jah di dalam hal tersebut. Jadi kalau bersyarikat di dalam hal ini semuanya ya hanya memiliki jah saja, maka ini syarikat wujuh namanya. Ibnu Qudamah jelaskan definisinya, wahia ayyashtarika fima yashtariyani bijahaihima, yang mana keduanya bersyarikat pada apa yang mereka beli dengan jah keduanya. Iya. Baik. Jelas ya? Dan ini dihitung dalam persyarikatan. Sebab semuanya dianggap apa? Dianggap modal. Kemudian yang ketiga dari syarikat adalah syarikat al-mudharabah. Syarikat mudharabah. Dan ini ya yang paling masyhurnya. Dan mudharabah ini bahasanya apa? Orang-orang Irak. Mereka katakan mudharabah. Dan ini pembahasan lebih dekat sebab ada di dalam Al-Qur'an ya, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Yadribun di situ bermakna mudharabah. Iya. Nah, ini penamanya orang-orang Irak. Kalau orang-orang Hijaz, dia tidak katakan mudharabah, tapi dia katakan kirab atau muqaradah. Nah. Baik. Syarikat mudharabah itu apa? Kata Ibnu Qudamah wahia yaitu ayyada fa'a ahaduhuma ila al-akhar malan yattajiru fihi wa yashtarikani fi ribhihi. Ya, yaitu salah seorang dari keduanya menyerahkan harta kepada orang lain, dia pakai berdagang dan bersyarikat dalam keuntungan. Ya, jadi mudharabah di sini sebagiannya punya modal harta dan sebagiannya punya modal apa? Punya modal tenaga. Iya. Punya modal tenaga. Nah. Baik. Nah, ini adalah syarikat yang diperbolehkan, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan kebanyakan bentuk syarikat mungkin di arah ini ya, dibentuk mudharabah. Iya. Sebab banyak orang dia mampu bekerja tapi tidak ada apa? Tidak ada modal, tidak ada modalnya. Iya. Kemudian berikutnya syarikat yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat kata beliau syarikatul abdan. Syarikat badan-badan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan badannya. Berkaitan dengan badan. Ya. Atau sebelum saya lanjut ya, mudharabah itu dua macam ya. Ada mudharabah yang sifatnya mutlak. Ada mudharabah terbatas. Ya kalau misalnya si A memberi duit kepada si B, silakan kerja apa saja. Dari hasilnya, keuntungannya kita bagi. Nah, ini mudharabah mutlak namanya. Tapi boleh juga mudharabahnya dalam bentuk tertentu. Ya. Silakan kamu dagang pulsa misalnya. Dia hanya ingin didagang apa? Pulsa misalnya dagang HP saja. Ya, hasilnya kita bagi. Satu pemodal, satu memberikan modal, dan satunya apa? Menjual. Iya. Baik. Kemudian syarikat yang keempat, syarikatul abdan. Apa definisinya? Kata Ibnu Qudamah, wahia yashtarika fi ma yaksibani bi abdanihima minal mubah, imma bi sana'atin aw ihtishashin aw istidari aw istiyadin. Iya. Syarikat abdan itu ya adalah keduanya bersyarikat pada apa yang dikerjakan dengan badannya dalam hal yang mubah, dari perkara yang apa? Mubah, seperti sana'ah. Ya. Seperti sana'ah di dalam pekerjaan. Nah, misalnya sama-sama apa? Punya keahlian membuat. Ya. Dalam suatu tempat misalnya di situ ada perajin, perajin tanah liat. Apa saja yang mereka bikin, ya. Kemudian ada yang terjual, maka hasil yang terjual sudah ditentukan pembagiannya. Mereka semuanya bersyarikat dengan apa? Dengan tenaga. Apa dengan sona'ah, keahlian membuat. Iya. Atau ikhtishash. Nah. Iya. Misalnya sama-sama mereka memungut semuanya ke hutan. Ya, kayu yang didapatkan, apa saja dari kayu yang didapatkan, semuanya dikumpul. Nanti dijual, kemudian dibagi hasilnya. Dibagi hasil. Ya, austiat. Atau dalam bentuk buruan. Ya, sama-sama ke hutan memburu. Ya, berapa saja hewan buruan yang didapat, dibagi antara mereka. Nah, ini syarikat ya. Baik. Syarikat al-abdan. Kama ruwiya an Abdillahi bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullahi bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Anahu qala, beliau berkata, ishtaraktu ana wa Sa'dun wa Ammarun yawma Badrin. Faja'a Sa'dun bi asiraini wa lam ati ana wa Ammar bi syai'. Kata Ibnu Mas'ud, kami bersyarikat. Saya, Sa'ad dan Ammar, tiga orang. Pada perang Badr. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas datang membawa dua tawanan. Adapun saya dan Ammar tidak membawa. Ya, jadi dua tawanan ini nanti, ya tentunya, di pembahasan jihad akan dijelaskan ya. Ya. Apalagi kalau si imam sudah memberi tamfil. Siapa yang dapat tawanan, maka dia diberi sekian. Ya. Jadi sama-sama bersyarikat, tiga orang. Apa saja kita dapat dari tawanan, kita bagi tiga. Ya, ternyata yang dapat cuma siapa? Sa'd bin Waqqas, dua tawanan. Adapun Ammar dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma atau an sahabat ajma'i, mereka tidak mendapatkan. Nah, ini syarikat dalam badan. Menunjukkan pembolehan hal tersebut, dan ini adalah perkara yang dikenal di kalangan apa? Para sahabat radiyallahu ta'ala anhu. Baik. Selesai sudah empat jenis syarikat. Iya. Dan tampak dari syarikat-syarikat ini bahwa di dalam persyarikatan, iya, secara umum, iya, harus ada apa? Harus ada dua pihak yang bersyarikat. Itu secara umum ya. Kemudian di dalam persyarikatan secara umum harus ada modal dalam syarikat. Harus ada modal di dalam syarikat. Modalnya kadang berupa harta, kadang berupa apa? Tenaga, kadang berupa kedudukan. Kadang berupa kedudukan. Dan itu semuanya dianggap modal. Iya. Baik. Kemudian, kalau masuk di dalam syarikat, ini syarikat sudah disebut oleh Ibnu Qudamah. Semuanya harus dari siapa? Jaizut tasarruf ya. Jadi orang masuk bersyarikat, harus tergolong ke dalam jaizut tasarruf. Iya. Kalau salah satunya belum balik misalnya atau tidak waras, maka ini tidak syah ikut di dalam persyirikatan. Nah, ini ketentuan umum yang kita bisa simpulkan dari empat jenis syirikat. Dan akan datang lagi ketentuan tambahan dari siapa? Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Baik, saya sebutkan tadi bahwa sebagian ulama menyebutkan ada syirikat yang keberapa? Ada syirikat yang kelima. Dan ini disebut dengan nama syirikat al-mufawadah. Iya. Syirikat al-mufawadah. Ibnu Qudamah di sini tidak menyebutkannya tentang syirikat al-mufawadah. Iya. Karena para ulama yang mendefinisikan syirikat mufawadah ini, mereka katakan bahwa syirikat inan, syirikat al-abdan, syirikat wujuh, dan syirikat mudharabah, kalau digabungkan semuanya, maka itu namanya syirikat apa? Syirikat mufawadah. Jadi seakan-akan Ibnu Qudamah tidak menyebut, ya karena memang sudah tergabung dari apa? Empat syirikat ini. Jadi kalau misalnya di dalam persyirikatan, ada sebagian orang yang dia tidak ada modal harta, tapi dia punya modal kedudukan. Ya, ya sebagian orang menyebut apa namanya channelnya banyak, ya, banyak kenalannya, ya seperti itu. Ini satu bentuk dari modal juga. Ya, sebab yang seperti ini kalau ingin dihargai, dia akan bermakna apa? Sangat bermakna di dalam syarikat. Sangat bermakna di dalam syarikat. Kemudian yang kedua, ada yang ikut dengan hartanya. Yang ketiga, ada yang ikut dengan tenaganya. Iya. Jadi kalau bergabung semua ini yang dikatakan sebagai syarikat apa? Mufawadah. Ya, dan ini juga dari jenis syarikat yang diperbolehkan. Dari jenis syarikat yang diperbolehkan. Nah, ada yang menyebutkan bahwa syarikat mufawadah ini bentuk dari dua orang yang bersyirikat dan mereka bersyirikat dalam segala jenis keuntungan yang didapatkan. Walaupun itu jarang terdapat. Seperti kalau misalnya sama-sama dapat warisan, dua orang bersyirikat, dikatakan harta kita sama saja semuanya. Kita bersyirikat. Kamu dapat harta suatu saat, maka harta kita berdua. Ya. Kamu saya dapat warisan, maka itu harta kita berdua. Kamu dapat warisan, maka masuk di dalam apa? Harta kita bersama. Ya. Nah, syarikat yang seperti ini tidak disebut oleh Ibnu Qudamah ya. Karena ini dianggap sebagai syarikat yang apa? Syarikat yang rusak. Ya, di madhab Imam Ahmad rahimahullah yang mu'tamad. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah. Walaupun jumhur ulama kadang membolehkan hal tersebut. Ya. Membolehkan hal tersebut. Tapi yang benarnya memang seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah bahwa itu tidak diperbolehkan. Karena terdapat di dalamnya ya beberapa hal yang tidak boleh terjadi persyirikatan di situ atau bentuk kezaliman memakan harta orang lain dengan menjadikan adanya persyirikatan di situ. Baik, jadi secara umum yang dimaksud dengan syirikat mufawadah adalah menggabungkan empat jenis syirikat ini. Nah, itulah yang disebut dengan nama syirikat apa? Al-Mufawadah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan pembahasan berikutnya, pembagian keuntungan dalam persyirikatan. Kata beliau, "Waribuhu fi jami'i dzalika ala ma syaratah." Keuntungan dalam seluruh syirikat itu tergantung syarat mereka. Ya, dan ini tentunya berdasarkan hadis al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat mereka. Ya. Baik, jadi kalau tanya berapa keuntungannya? Wah, ini kembali kepada mereka saja syaratnya. Ya. Dari mana menimbangnya? Dari mana menimbang keuntungan antara keduanya? Ya, ditimbang sesuai dengan kadar jasa mereka masing-masing di dalam persyirikatan. Kalau di dalam usaha tersebut yang paling banyak diperlukan adalah modal, maka pemilik modal lebih banyak bagiannya daripada apa? Daripada orang yang bekerja dengan tenaganya. Kalau di dalam usaha tersebut tenaga yang lebih banyak, maka pemilik modal mengambil apa? Mengambil keuntungan lebih sedikit. Ya. Misalnya, dikatakan bahwa keuntungannya, kalau ada keuntungan antara pemodal dan pelaksana 50-50% misalnya. Hanya boleh saja. Atau 60, 50, 40. Ya. Atau 70, 30. Ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Ya, yang jelas keuntungan sesuai dengan syarat mereka. Ya. Nah, ini dalam mengukurnya tidak ada ketentuan khusus. Kembali kepada kebiasaan, pengalaman, kembali kepada apa yang dimaklumi di tengah manusia. Jelas ya? Dan dari situ diukur ya, nilai keadilannya. Kalau misalnya dalam sebuah usaha, yang paling banyaknya adalah tenaga. Ya. Yang paling banyaknya adalah tenaga yang diperlukan dalam usaha tersebut. Ya. Kemudian si pemodal yang memberi duit, ya, minta keuntungan 70% misalnya. Ya, ini adalah hal yang tidak wajar ya. Hal yang tidak wajar di keumuman. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia ridho, ini lain lagi masalahnya. Sebab asalnya al-mu'minuna ala syurutihim. Kaum mukminin di atas syarat mereka. Baik, ini kalau terjadi keuntungan. Kalau terjadi kerugian bagaimana? Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wal wadhi'atu ala qadril mal. Ya, dan kerugian sesuai dengan kadar harta. Ya. Jadi kalau dua orang sama-sama bersyirikat dengan hartanya. Ya. Sama-sama bersyirikat dengan apa? Dengan hartanya. Yang satu dia pegang 2/3 modal. Yang satunya 1/3. Maka begitu terjadi kerugian, jangan dikatakan kerugian kita bagi dua. Ya, tidak. Tapi kerugian 2/3-nya ditanggung oleh orang yang memiliki harta 2/3, modal 2/3. Dan 1/3 kerugian ditanggung oleh orang yang memiliki modal apa? 1/3, tergantung sesuai dengan modalnya masing-masing. Ya. Dan inilah letak keadilan. Jelasnya bagaimana caranya keuntungan 2/3 lebih banyak untungnya. Begitu rugi dibagi sama ruginya. Ya. Dan ini keluar ya dari ketentuan apa? Dari ketentuan syarikat. Sebab syarikat itu secara umum ketika terjadi keuntungan semuanya untung. Ya. Terjadi kerugian semuanya apa? Semuanya rugi. Di syarikat apapun. Syarikat harta terjadi kerugian semuanya rugi dalam harta. Ya, di syarikat mudharabah ada harta ada pekerjaan terjadi kerugian, si pemilik modal rugi harta, si pemilik pekerjaan pelaksana dia rugi tenaga. Dia rugi apa? Tenaga. Jadi begitu terjadi kerugian, sama-sama apa? Menanggung kerugian. Ini kaidah umumnya dalam mudharabah. Ya, karena itu tidak benar ya sebagian yang diistilahkan sekarang di sebagian bank, ya, sistemnya sistem mudharabah. Nah, menyimpan duit di bank disebut mudharabah. Ya. Baik, ketika ditanyakan kepada bank, baik kalau terjadi kerugian pada usaha yang dilakukan oleh bank, nasabah menanggung atau tidak? Oh tidak, wan nasabah tetap. Ya. Wan nasabah apa? Tetap. Ini mudharabah atau bukan ini? Ini bukan mudharabah. Walaupun dia sebut mudharabah, ya, tapi itu namanya bukan mudharabah. Sebab mudharabah untung sama untung, rugi sama rugi. Itu ketentuan. Jelas ya? Kemudian kata beliau dari ketentuan lainnya, ya, ini ketentuan umum juga ya dalam apa namanya mudharabah. Baik. Tidak boleh memastikan jumlah bayaran tertentu untuk salah seorang anggota syarikat. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah, la yajuzu ayyaja'ala li ahadihima darahima muayyanah. Tidak boleh dia tentukan untuk salah seorang dari keduanya dirham-dirham tertentu. Ya, kalau dalam bentuk dirham tidak boleh ya. Ya. Misalnya sekarang kita rupiahkan. Seorang memberi modal 10 juta pada seorang untuk buka usaha. Dia pemodal berkata, sudah setiap bulan saya pengen dikasih keuntungan 500 ribu. Ya, ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ya, kalau dalam satu bulan dia tidak dapat 500 ribu bagaimana? Siapa yang membayarnya? Nah, ini bukan mudharabah namanya. Bukan pula apa? Syarikat dalam hal yang seperti ini. Karena itu kaidah syarikat, untung ada keuntungan dibagi. Tidak ada keuntungan apa? Ya, semuanya menanggung. Kerugian tidak ada keuntungan. Jelas ya? Karena itu kalau dia syaratkan, dia harus dapat bayaran tertentu, ini tidak benar. Tidak diperbolehkan. Ya. Nah, demikian pula kata Ibnu Qudamah, ya. rahimahullah, wala ribhu syai'in muayyan. Ya, demikian pula tidak boleh, ya, dia syaratkan wala, dengan keuntungan sesuatu tertentu. Ya, misalnya mereka bersyirikat dalam beberapa usaha. Ada usaha beli rumah, beli tanah, ada beli mobil. Ya, tiga orang ya bersyirikat. Ya, kemudian dia katakan uangnya sama untuk tiga usaha, sama semua yang dipakai. Ya, kemudian dikatakan kalau ada keuntungan untuk usaha mobil itu untuk si fulan. Kalau ada keuntungan untuk usaha tanah untuk si fulan. Kalau ada keuntungan untuk usaha rumah itu adalah untuk siapa? Si fulan. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Sebab mungkin saja dalam sebulan pengusaha mobil untung, tanahnya apa? Ya, rugi. Ya. Jelas ya, kalau misalnya seperti musim sekarang ini, ya, ada isu-isu BBM mau naik, ya mungkin mobilnya laris. Ya, jelas ya. Mobil-mobil bekas maksudnya, laris. Ya, kalau mobil baru mungkin agak macet. Ya. Dan ada isu-isu BBM seperti ini, biasanya tanah agak lesuh di pasaran. Ya. Maka dalam hal yang seperti ini, tidak boleh seorang memastikan. Sama kalau dia punya tanah, misalnya, ya, menghasilkan, kemudian dia katakan, yang sebelah timur, keuntungannya untuk kamu. Yang sebelah barat, keuntungannya untuk saya. Ya. Ini juga tidak boleh, ya, sebab tanahnya mungkin saja suatu hari sebelah timur ini, ya, kena hama, yang sebelah barat yang bagus. Ya, maka di sini harus apa? Harus sama. Ya. Tidak boleh dia tentukan. Nah, jadi ini beberapa hal berkaitan dengan penentuan. Ya, karena itu di dalam penetapan tentang nisbat dari syirikat itu dikatakan oleh para ulama dia adalah musya'un ma'lum. Dia adalah nisbat yang telah dimaklumi. Pakai nisbat saya. Seperempat, seperdua, dua per tiga. Ya. Nisbat ya, seperenam. Atau kalau di bahasa kita 50-50%, 70%, 30%, 25%, 75%. Seperti ini tidak ada masalah. Jadi kalau dikatakan tiap kali ada untung, kita bagi dua, 50-50%. Nah, ini tidak ada masalah. Sebab keuntungan tidak dipastikan dengan apa? Jumlah bayaran, dipastikan dengan nisbat. Iya. Jadi begitu ada untung, dibagi dua, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau tidak ada untung ya, sama-sama apa? Merasakan pahitnya tidak ada untung. Iya. Baik, itulah yang dimaksud dengan syirikat di sini. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau tegaskan kesamaan hukum syirikat dan al-musaqah serta al-muzara'ah dalam hal pembagian hasil. Kata beliau, wal hukmu fil musaqah wal muzara'ah kadalik. Demikian pula hukum dalam musaqah dan muzara'ah, sama seperti itu. Ya, musaqah akan datang ya, bab khusus, muzara'ah juga. Ya, satu bab. Musaqah itu ya adalah dia rawat pohon yang berbuah, dia rawat pohon. Jadi seorang dipekerjakan untuk merawat pohon. Nah, pemilik pohon berkata kalau pohonnya berbuah, maka seperenam dari pohon ini atau seperenam dari buah dari pohon-pohon ini adalah milik kamu. 5/6 milik saya. Ya, keuntungan untuk saya. Nah, ini boleh saya ya. Demikian pula di dalam muzara'ah. Ya, ada tanah misalnya, kemudian diberikan bibit kepada si pengelola. Ini tanah saya, kamu tanami, hasilnya kita bagi dua misalnya. Nah, ini tidak ada masalah. Tapi ingat, ketentuannya sama dengan syarikat. Tidak boleh dia pastikan. Tidak boleh dia katakan, oh ini kebun saya. Ya, ini biasanya penghasilan saya 20 juta. Dalam satu kali panen kebun sawit ini. Sudah saya, kamu saja yang kelola. Saya pengen dapat 10 juta saja tiap bulan. Nah, ini tidak diperbolehkan ya kalau dia pastikan duit. Tapi kalau dia ambil nisbat, tiap kali ada keuntungan saya dikasih 50% misalnya, nah ini tidak ada masalah. Baik. Selesai. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan tentang menutupi kerugian dari keuntungan. Nah, ini dari hal yang penting juga ya di dalam syarikat. Ya, jangan ketika ada keuntungan semuanya langsung dibagi. Ya. Sudah dibagi semuanya. Ya. Kemudian setelah itu begitu ada kerugian, ya, apa? tidak diketahui kepada siapa dibebankan. Nah, maka di sini dilihat kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wat kata beliau, watujbaru alwadhi'atu minar ribih. Ya, kerugian itu ditutupi dari keuntungan. Nah, ini pokok ya dalam syarikat. Seorang bersyarikat, dua orang bersyarikat dalam dua usaha. Ya. Sama-sama bersyarikat berapa? 250 juta. Jadi semuanya modalnya berapa? 500 juta. Ada usaha mobil, ada usaha tanah. Iya. Usaha mobilnya beruntung. Usaha tanahnya rugi. Jelas ya? Usaha mobil untung atau usaha tanah rugi. Baik. Ketika terjadi kerugian, ya, maka di sini digabungkan dulu seluruhnya keuntungan dengan modal. Ya, kapan dari seluruh keuntungan sudah sampai 50 sampai ke modal 500 juta, ada lebihnya, maka keuntungan ini dibagi. Kalau tidak ada kelebihnya, maka keuntungan tersebut ya menutupi kerugian pada apa? Pada salah satunya. Jadi asalnya kalau ada kerugian, ditutupi dulu kerugian. Ditutupi dulu kerugiannya. Nah, ini di dalam syarikat ya, seperti itu. Baik. Jadi kalau seorang sudah bersyarikat, dilihat barangnya, barang syarikatnya. Jadi sekarang dua orang misalnya, satu memberi modal dan satu memberi apa? Punya? Punya tenaga. Modal 10 juta. Iya. 10 juta ini dihitung semuanya modalnya. Apa saja aset yang sudah dengan 10 juta ini? Dia sewa tempat, dia beli barang misalnya, semuanya dihitung 10 juta. Ya. Maka di bulan pertama setelah adanya transaksi, kalau memang syarikat, kalau ternyata untung lebih dari modal 10 juta setelah dihitung barang yang masih tersisa dan aset yang masih tersisa pakai dalam bentuk tempat tinggal maupun barang, semuanya 10 juta dan keuntungan lebih 1 juta. Maka 1 juta ini yang apa? Dibagi. Iya. Tapi kalau misalnya penjualan lesu, iya. Dan dalam 1 bulannya, iya. Dalam 1 bulannya ada pengeluaran. Bayar listrik lah. Ya, pajak lah misalnya. Ya. Dan setelah dihitung semuanya, modal berkurang menjadi 9.500. Berarti dia rugi berapa? 500 ribu. Ya. Dalam hal yang seperti ini tidak ada pembagian hasil. Jelas ya? Nah, ini syarikat. Beda kalau dia bekerja. Kalau bekerja itu akadnya apa? Dia diwakilkan. Untung tidak untung itu bukan apa? Itu bukan kaitannya dengan masalah. Bukan kaitannya dengan orang yang diwakilkan atau orang yang dipekerjakan. Itu kaitannya dengan pemilik barang. Ya. Tapi kalau syarikat, untung sama-sama untung. Tapi rugi sama-sama apa? Sama-sama rugi. Jelas ya? Baik. Ya. Maka dari sini enggak benar juga ya sebagian orang ya caranya bersyarikat. Ya. Baik, kita bersyarikat. Modalnya berapa? 100 juta. Ya, bikin usaha. Nanti perjanjiannya pembagian hasilnya 50-50%. Dan disyaratkan setiap bulannya modal dikembalikan 10 juta. Ya. Ini boleh atau tidak? Hah? Ya, kalau modal dikembalikan 10 juta tiap bulan, maka modalnya harusnya sudah dihitung apa? Berkurang. Ya. Nah, boleh lagi dihitung dari 100 juta. Dan ini tidak benar persyaratan yang seperti ini. Ya, jelas ya? Jadi tidak boleh dikatakan, oh nanti modalnya kita kembalikan secara apa? Berangsur, berlahan. Baik, kalau sudah dikembalikan modal, si pemodal mau dikemanakan? Hah? Ditendang atau masih ikut bersyarikat? Ya. Ditendang ataupun masih ikut bersyarikat, posisinya dua-duanya tidak benar. Jelas ya? Karena itu caranya kalau dia bersyarikat, ada keuntungan-keuntungan dipegang masing-masing. Keuntungan dipegang masing-masing. Begitu ingin batal syarikatnya, modal dikembalikan. Kan begitu. Kalau mereka sudah punya keuntungan sendiri, ya sudah. Dia bikin usaha dengan modalnya apa? Modal sendiri. Dia kembalikan modal orang lain secara sempurna. Kalau sementara jalan misalnya, semuanya akhirnya sudah punya duit di tengah jalan, ya, dia ingin masuk, maka dia masukkan modal tersendiri. Maka dia hitungannya di pemodal sekarang, bukan lagi di apa? Di pengelola. Harusnya begitu. Ini cara mengukurnya ya. Maka enggak boleh seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, seakan-akan kalau syarikat modal dikembalikan apa? Sedikit demi sedikit. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. Walaysa li ahadin al-bay' bi nasi'atin. Dan tidak boleh salah seorang dari keduanya menjual dengan cara nasi'ah. Iya. Dengan cara nasi'ah, maksudnya dengan cara tidak kontan. Dengan cara tidak kontan. Iya. Ini tentang transaksi bertembo dalam syarikat ya. Baik. Dan sisi apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini tidak boleh, ini apabila kesepakatan antara dua orang dalam syarikat itu, setiap kali menjual barang harus apa? Harus cash, kontan. Tapi kalau memang urf dari transaksi, dari perniagaan, ya, di dalam sebuah perniagaan misalnya, kadang tidak langsung cash, maka itu tidak ada masalah. Sebab sudah merupakan apa? Urf dan kebiasaannya. Contoh misalnya di sebagian produk herbal, ya, urfnya yang dikenal kalau ambil herbal dari sebuah perusahaan, itu tidak cash, tapi dibayar 2 bulan lagi. Jelas ya? Maka apabila terjadi hal tersebut, sudah merupakan kebiasaan, ya, dalam syarikat, dia tidak minta izin pun kepada kawan syarikatnya, tidak apa-apa. Ya. Tapi ini yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah, kalau dari awal, ya, mereka bersyarikat mempersyaratkan pembayaran harus cash. Tidak boleh apa? Menjual secara apa? Secara berangsur. Kalau ada pensyaratan, kapan terjual secara berangsur, maka ini kesalahan dilimpahkan kepada siapa? Kepada orang yang keliru menyelisih kesepakatan. Ya. Dia harus menyelesaikannya. Baik. Terakhir, pembahasan terakhir. Pengambilan keuntungan dengan izin dari pihak-pihak yang bersyarikat. Kata Ibnu Qudamah, wala akhdu syai'in minar ribih illa bi'idnil akhar. Dan tidak boleh mengambil sesuatu dari keuntungan kecuali dengan izin yang lainnya. Kecuali dengan izin yang lainnya. Maka di dalam syarikat, kalau sudah ada keuntungan, keuntungan ini dipegang dulu. Tidak boleh si apa namanya pengelola berkata, oh saya ada keuntungan saya di sini. Ya 50%, saya pakai saja. Ini tidak boleh, dia harus apa? Minta izin kepada kawan syarikatnya. Dan ini dari bentuk amanah dalam syarikat. Dari bentuk amanah dalam syarikat. Agar supaya tidak ada tuhmah. Ya. Dan juga tidak ada hak dia mengambil keuntungan. Sebab mungkin saja kerugian akan datang di akhir. Mungkin awal untung, tapi ruginya di mana? Di akhir. Kalau keuntungan sudah diambil, kemudian terjadi kerugian, berarti dia akan berhutang. Kan begitu? Ya, dan ini tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, penegasan dari Ibnu Qudamah ini, dari hal yang penting, bahwa keuntungan ya dari syarikat itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada izin dari pihak yang lainnya. Ini sama persis ya dalam wadiah. Sebab ini kaitannya dengan amanah. Kaitannya dengan amanah. Baik, selesai sudah pembahasan tentang syarikat. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang babul musaqah wal muzara'ah. Dalam bab ini ada 5 pembahasan. Pertama definisinya. Nah, al-musaqah. Ya. Al-musaqah itu dari kata as-sukyu. Artinya memberi minum. Ya, dan yang dimaksud secara syar'i musaqah adalah dia menyerahkan pohon. Dia menyerahkan pohon bagi orang yang merawatnya. Ya, menyiramnya. Dengan akad dia mendapatkan bagian tertentu dari buahnya atau dari keuntungannya. Nah, seperti misalnya pohon kurma, ya, atau pohon anggur, atau pohon delima, atau yang semisal dengan itu, pohon mangga, ya, pohon kelapa. Ya. Jadi pohonnya sudah ada pohon, tapi ini perlu dirawat pohon ini. Ya. Karena pemiliknya tidak mampu merawatnya sendiri, dia cari orang yang merawatnya. Dikatakan ini pohon, ya, tolong dirawat, disirami, dipupuk, ya, dikerjakan bagaimana caranya supaya pohon ini tetap menghasilkan. Ya. Dan kalau dia berbuah, maka 1/2 misalnya dari buahnya adalah milik kamu. Nah, ini namanya apa? Musaqah. Yang kedua namanya muzara'ah. Namanya muzara'ah. Ya, muzara'ah